Allahumma alim ma illa ma lam tanam fakhil muallimi walimu salimina tawe umrahuma asake kacasadahuma Rizkohuma Kusnul Khatimah Matuhuma Ya Allah Salim Lahuma Minkulli Bala'in Dunya Al-Akhirah Saminkulli Fitnatin Amin Jahika ya Allah Fasabati Muhammadin Ya Allah Amin, amin ya Allah Amin, amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Bismillahirrahmanirrahim Wa min akhlakihim lan iku setengah sangking budi pekertinipun para ulama salaf radhiyallahu anhum ngadamu huplatihim utai mboten wontenipun laline para ulama salaf anzikrillah sangking iling ing Allah zikir wonten kalane Allah Allah Allah wonten ya latif wonten ya rahman wonten Wa anis sholati lan saking maca shalawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pi kuli majlisin dan saben-saben perlungguan jalasuhu kang padha pinarak sinten para ulama salaf ing perlungguan mboten supe saking le zikir kalih maca shalawat. Ingkang mekaten kalau ngamalan krono nindakne ngamalne bikolihi kelawan pandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane pandika laya jelisu ndak lungguh sapa kaumun kaum majlisan ing pelungguhan. Lamjat kru kang ndak zikir sapa se kaum Allah ing Allah fihi ing dalam pelungguhan. Lam yadkuru kang dak eling kang dak nyebut sapa se kaum Allah ing Allah fi dalam pelungguan balam yusallu lan boten maca shalawat sapa se kaum ala nabihi ing atase nabine kaum rupane Muhammad jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilakana kejaba ana pelungguan ngale ing atase kaum apa tiratun keluputan tapi ngatun degese dosa wanukson lan bakal sudo yauma kiamati besok dino kiamat siji niku waedon kalih malih para ulama salaf menawi pinarak tansah zikir lan maca shalawat kala wau ngamalan nindakaken pikolihi lan pandikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rupinipun dawuh lesa ora ana iku ya takasaru nelongso sapa ahlul jannah ali swarga ila sangatan kejaba mung sak mangsa marot liwat him ing ahli swarga lam yadkur marot liwat napa sangat him ing ahli swarga lam yadkuru ndak padha zikir sapa ahli swarga Allah ing Allah wae dalam saat ih wis rampung napa pandika tunggal kalih nawi sampean hubungne wonten kadis wonten qazinatul asrar alamatu hubillah hubu zikrihi tandane wong ki demen marang Allah demen zikir marang Allah Basamrotuhu al-usul ila mahkirotihi Wahipun zikir marang Allah kolawau sakit Tumengko angsal pangapurane Allah Wa alamatuhu bin nabi utawi tondo-tondo ni demen jeng nabi Ibu hubus sunati demen nindakaken sunah Kanjeng Nabi was hubus salati alih lan demen maca salat marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lek wonten Kanjeng Nabi Asor. Aman maos kitab Kanjeng Nabi Asor lek panggih niku. Saking Siti Aisyah kan ate kadis. Iki kadis niku. Wis rampung napa pandikanipun hadis ingkang kasebat ngajeng kala wau. Bakana wonten sinten Al-Pudel Pudel bin Yat rahimahullah ku yakulu ndika sinten Pudel. Pandikanipun idza dzakartumul khalqa tatkala ngutur sampean ing makhluk omong-omongan ngomongne ABCD presiden kono anu kono ngene jenenge ngene pimpinan anu ngene. Pi majelis iku ming dalem nggon pelungguhan sampean paturu mongko zikiran sampean nebutan sampean ilinga sampean Allah taala ing Allah taala. Paen zakaruhu mongko temen setuhne eling ing Allah iku dawa udai zikril khalqi dadi obate penyakit ingkang kagawa nalika sampean nutur jenenge makhluk. ABCD niku mesti ana kalane ngrasani mbuh titik mbuh akeh pun. Ngomongne pimpinan partai kae ngene anu ngene. Kanggo nobatin niku langsung Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pakot kana teman-teman wonten sinten Ibrahim bin Adham rahimahullah. Iku yasar itu janji-janji sinten Ibrahim bin Adham. Gawe syarat sakit ngalaman tumrap wong yuridu kang ngarepaken sapa wong majalis atau ruang lungguhan marang Ibrahim bin Adham. Aku gelem bocah omong-omongan yang syarat siji alayah pala cinta ora kena lali sapa si wong kang sing kepengin ruang lungguhan marang Ibrahim bin Adham. Disyaratakan boten lali andzikrillah saking ledzikir marang Allah Subhanahu wa taala. Apa sajrone atine apa lahir. Bahkan dawuh tutoki wonten sinten dawuh tutoki rahimallah iku yakul ngendika sinten dawuh tutoki kula nafsin ta saben-saben awak-awakan takruju kang metu minat dunya saking dunya iku ngesanatun ngelak roh maksudipun saben-saben roh metu saka donya nika mati nu ngelak banget ila nafsu zakirin kejaba roe wong kang ahli zikir. Ya Allah Allah Allah Allah enten wonten sing ngalur ngidul terus sambung Allah Allah Allah wonten. Ya Latif ya Latif ya Latif wonten. Bahkan Wahab binil Warad wonten sinten Wahab binil Warad rahimahullah yaqulu ndika sinten Wahab ina aulan nas teman setuning bagus-bagus yang manungso bila mongga Allah iku man wong itataka kang apeti wong almajisa yang lungguhe bidhiki kelawan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi sadat. Damin akhlakihil wan niku setengah saking budi pekertinipun para ulama salaf radhiyallahu anhum. Ngadamu wadi jambihim boten wontenipun nyelehaken lambungipun fil ardi dalam bumi ilang indal enget. Ngadisi kejawi nalik lapas boten pernah turun kan. Ngomong lenggah. Boten pernah turun. Ngonteniku ngendam detik enten sing patang puluh tahun, pitulikur tahun, selawe tahun. Lungguh mawon. Lan nggih kula aturaken. Awake sadar aja macak kaya dene ulama ngaku ulama. Ngeten iki lho para ulama sing saestu. Nggih pun syukur awake disumarepne agami ngoten. Mboten pernah turun ngoten. Kejawi nak mboten apes nalika sagra. Ila ngindel juk anjesi kejawi nalikane apes nganil julusi saking lungguh. Adamu watmi jambihim bil ardi barangan ihim lan ngelemunipun para ulama salaf bil karo ini pira-pira tondo an Allah teman setuna Allah subhanahu wa ta'ala iku masih uhum aweh murah sinten Allah dumateng salah bi mesti zalika padane ngkat nutur ngajeng kala mboten pernah turun. Wakana wonten sinten akhiru man akhiri priyantun adrektuhu kang nemu sapa ingsun ingsun Abdul Wahab Sa'roni dumateng priyantun ingkang lenggah mboten pernah turun ngalah hadal kidam ing atas iki derajat tang mriki kidam bimakna derajat kodam bimakna derajat delamaan delok-delok siakipun kalam. Panjenenganipun Abdul Wahab Sa'roni sumarep priyantun ingkang paling kintun piyambak ingkang gadah lampah mboten pernah turun namung lenggah mawon siang dalu iku Sayyidi Syekh Tajuddin Zakir Syekh Tajuddin Zakir rahimahullah fa innahu mangko teman Syekh Tajuddin niku akhbarul weh wa aweh werta askabau kancanipun Lailatul Wafati ing dalem dinten sedanipun Syekh Tajuddin analahu teman setune panjenenganipun Syekh Tajuddin sab awang istrina salatan zaman 27 taun mawadonga mboten pernah nyelehaken jambahu lambungipun il ardi dateng bumi badhe sedo baru ngomong kula niki sampun 27 taun mboten turun lenggah. Nah, mriki sing nggih Mbah Dim niku 17 taun. Maka dalika kados mekaten Syekh Tajuddin Sayyidi Syekh Abu Su'ud Al-Jarihi rahimahullah panjenenganipun Syekh Abu Su'ud. Lakot kana teman-teman ono ngalah hadal kidam mengatasi ikhlas derajat ngalah hadal kodam kan? Ngalah hadal kodam mengatasi derajat minas salaf saking ulama kuno Umar bin Abdul Aziz ingang ruminuin ingang indah akan buatan pernah turun ngelau wa basar kapi wa Muhammad bin Ismail al-Bukhari Muhammad bin Ismail kang gatus rawi ini pun Bukhari kang ngarang Bukhari ini ku wal Imam Ahmad bin Hambali, Imam Ahmad Hambali, wal Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Wa Robingatul Ngadawiyah niki wadon, Robingah Ngadawiyah wal Auzai. Wa jamaah lan gulungan priantun kathah zakarnahum kang nutur sinten kula ing para priantun kathah pitabakoti ing dalam kitab Tabaqat radhiyallahu anhum. Wakana wonten sinten Umar bin Abdul Aziz rahimahullah iku ida gole bau teklong lindi dumateng panjenengan Umar bin Abdul Aziz apa namung ngantuk turu maksudipun ngantuk nyakumu jumeneng sinten panjenengan Umar bin Abdul Aziz payajulu mongko mubeng-mubeng sinten Umar bin Abdul Aziz bidari wonten dalem terus melampah-melampah teng dalem. Bayang sudu nembang sinten Umar bin Abdul Aziz nembangaken sinten Umar bin Abdul Aziz kalau ing pengendikanipun Umar bin Abdul Aziz tawil kan baharipun rengang-rengang baharipun tawil pu'ulun mafailun pu'ulun mafailun Kulun mafailun, kulun mafailun. Wakai patanamul ngenu wahia kwariroh. Balam tadripi ayil mahalene tanjalu. Wakai patanamu kados pundi sagetilem opal ngenu meripat. Bayate meripat iku kwariroh tun bungah banget. Ningali datang sifat-sifatnya Allah. Kadang asmane Allah teng mriku wonten diduduhne lumane Allah, sifat lumane Allah, sifat penerange Allah, lek wayah roh lumane pangeran welas yang pangeran nggih muarem. Nalika dirone penerange Allah nggih susah. Walam tadri ndak weruh apa awak atau mripat pi ayil mahala ini indem di panggonan lurus wargon roko tang jalu besok pi manggon neng di aku lais mati besok neng aku apa neng swargo neng roko ndak ngerti niku Umar bin Abdul Aziz tenengan senes jeneng kula sampean. Mikirne aku besok lek mati neng ndi. Baka dalika kados mekaten Umar bin Abdul Aziz. Menawi ngantuk piyambakipun mlampah-mlampah ndawonten ing griya mubeng-mubeng ngene. Kanat wonten sinten Robiatul Ngadawiyah, mbok nyai Ngadawiyah Robiatul Ngadawiyah iki prantun wali wedok jeneng kata Wasok Wanah Fatimatu Romliyah niki. Rahimahu muga-muga ngasih alena dhek sinten Allah alena dumateng mbok nyai Robina, Sawana, Fatima. Kuna dateng priantun putri-putri kala yakulna sami ngucap sinten priantun putri mbok nyai Robina saterusipun. Nakhopu aku ki wedi. Anu khoza yen to den pundhut ingsun. Ala batatin ngatasi ngeget aku tak khawatir lho ndak roro cepet roh lho ndak ngerti budine ketilem mikirne kugeti panggil panglima mongko kinaruan anaman teman setu anakku laman teman setu ning kabeng tiyang adna kang aku ngaku wong asalah ka ing bagus. Wanama lan turu wong kepingin bagus akhirate kok bengi tilem banama tilem tiang pilaskari wonten wektu sakur bilang udrin tanpa ngudur tanpa lara napa pawa mongko te wong sing ngarepaken baguse akhirate nanging bengine turu wong tentu sakur mboten tahajud iku kadhipun wong goroh ndak lanang ndak wedok. Malam kelatu ngertos sampan dalika mengkaten lampahipun para priantun rumiyin, para salap rumiyin, para ulama-ulama kuno. Walhamdulillah kabeh puji lillahi kagungane Allah, tulilai kagungane Allah Rabbil alamin. Wa min akhlaqi lan ikusna saking budi pekertinipun para ulama salap. Radhiyallahu anhum donhum utawi nyananipun para ulama salaf binafsihim ing pribadinipun alhalaka ing rusak kuatir besok matine rusak masalah ndelok ibadah pribadine rumangsa sik kirang kata ingkang salah pepekane awakipun bisa babi taksirihim sebab pepekanipun rumaos pepeka ngeten lho kan rumaos kesalahan ndak pas. Mulai di subuh piangan-angan teko subuh neh sing apik samene sing elek samene ne lho maksude ana kados kula sampean rumangsa wis apik saman sing roh awak saman dhewe siji ning malaikat kapazo siji ning Allah saman dhewe roh aku mung kat subuh teko subuh anu apikku ning ndi elekku ning ndi para ulama ngeten iki. Lan hum penyanane pun para ulama salaf binabjim ing pribadine alhalaka bakal rusak bisa babi taksrihim sebab pepekanipun para ulama salaf pitongati ndamelang lakone ngabukti marang Allah to kautaman lakone ngamal apik padlan apa maneh ngan wukungihim saking tumibane ulama salaf bil mangasi ing dalem duraka malah-malah lek sampe nglakoni duraka sampean. Dan mesti ini ngaji untuk saya rumpang sopa peka kok malah-malah sama tinggal ngaji dulan yang ada ini lah ini aku poruknya letang santri ini simpen ngaji saya rumpang sopa peka jam sama ini aku kutung ini jam sama ini sama jadal di malah-malah sama ndak ngaji ngeluyur wayakuluna podo ngucap malah-malah salah paro jauh teh ngarep-ngarep rahmatillah indalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ayak apa yang tau paring pangapura Allah ana saking kita wau teh ngarep-arep iku taksil kasil ngasane barang wis kasil. Aja kuwi pikiran inama sakno yang pestine perkara kang kedah kula jenengan tingkah kang kula jenengan pikirne. Pidane akadie ing dalem penyanane salah setunggalipun para ulama salaf. An Allah Ta'ala teman setuna Allah Ta'ala ku yu akiduhu natrapi klek sampai kesalahanku ditatrapi Allah piye kesalahan sikilku, tanganku, meripatku, tanggin delok maksiat lek ditatrapi Allah piye Wong snek-sneker mripat sampean niku. Wedi piyambakipun ngertos anallah taala teman satu ni Allah Taala yu'akiduhu sintik matir ne pidhonnya akadihi mendalam penyanane salah setunggalipun para ulama salam aulia-aulia lho kang niki kendaranya nono anallah taala teman Allah Taala yu'akiduhu bakal natrapi Allah marang ulama salaf ala nakir ngatasnya keluputan gitu, kesalahan ngamal sak bolongane dom cili gitu. Cilik sak bolongane dom lek ditatrapi Allah lho. Jemene mripat sampean lolong ngoten niku, pamane pun. Wakit mir lan salah sing kang gedene namung sak boboting biji sawi. Lek Allah natrapi kaya apa niku lama salah mikirne. Sampean dipondokne wong tua sampean omonge mondok ngaji sekolah sampean aman pikir dhewe sampean blonjom sampean nggih durakane Allah durakane wong tua durakane guru. Aman sadar. Para wali mohon kuwatir lek mripatin niku jenenge aja meneh kok mripat keluputan sing namung sak bolongane dom gedene sak biji sawi lek ditatrapi Allah. Niakop drapun wedi sapa sing akad kuku pau ngertenono kowe wedi bakal besok gelem ndak gelem bakal sebono ngasane pangeran ning kono eneng sing pirang-pirang ewu taun. Ana maukup niku lho. Lili kisah pikronah badhe dikisah dilandrat sampean elek apik sampean kula niki badhe dilandrat diitung. Ana sabar to. Yakob jerapun wedi sapa para ulama salaf kupau ing oleh wukup para ulama salaf lil kisab kronarah dilanjate amal hunaka ing kanane dina kiamat besok gelem ndak gelem kabeh lakoni ngoten kan ajing mboten purun mesti lakoni mila kanthi mekaten nasallah monggo kita nenuwun dhateng Allah alut paing pawelasipun pangeran dilakokno gesang kula lan pejah kula njenengan sami oleh ridho Allah ngoten lho kan dadi tangane sikile mripate kupinge dilakokne perkara sing diridani Allah. Bakot kana teman-teman wonten sinten Sayyid Ali Al-Khawas, Sayyid Ali Al-Khawas yakulun dika sinten Sayyid Ali. Layak malul pakir ndak sempurna sapa wong kang ngarep-ngarep rahmating pangeran. Katayaku naeng gono. Sapa pakir lelan ing dalem wektu bengi wanaharon rahina ku ka anak ahwal kiamat kaya temen peki we dina kiamat nasoba enhi saman kudu mbayangne ning ngarep sampean iku besok ngene iki ngoten lho bagiane mripate wong nek sampean tangga eling Allah lan akhirat saman tondo saman sempurna iman sampean layak milul pakir hatta yakuna lailan wa naharon kaana ahwala kiamati kaya temen setuning peki we dina kiamati ku nasoba enihi badi bagiane mripat lorone wong li ajli ayas tangidak krana arah supaya cawis-cawis sapa pakir lah krana araing dina kiamat niku mangke min hadi dari saking enten donya niki kula sampean kan usaha golek sangu siap jakan gumriko min hadi dari saiki desa dunya gelem dak gelem nglakoni pun bejo banget sing eling bakale awake niku mule rono jeneng abure ro singket bocah sampai sepuh piyambake pun gondeli kadis sing Nabi sik bingung sik nangis eling-eling sangku sepira lakon sing bakal tak lakoni ayuh lakon pirang ewu taun iki nggih ngeten ah nek sampean kepengin sampurna iman sampean ya kan rino wengi sampean sampean eling nek sampean niku gelem ndak gelem badhe ngancik ing kono dina kiamat panca bayaring dina kiamat kang sakmono gedine cawis-cawisa keselamatan teng mriku wau. Sing sanyalamane sinten awake piyambak iman ngamalipun. Bakana wes wonten wes akarane rahimallah yaqulu ngendika sinten wes istiqmal ngenten istiqmal kang wedya sampean alhaw panglakonana sampean ing wedi kuwatir bihadi dari dalem ikhlas desa dunya wa inahu mongko teman setune kelakuan sampean duwe rasa wedi marang Allah nalika wonten dunya sampeyan iki anja langkung milu jengaken laka datang saman minal Allah bisaking siksana lo binjing wonten akhirat sampeyan. Bakana Sayyidi Ali Al-Khawas wonten sinten Sayyid Ali Al-Khawas rahimau mugo-mugo ngasih dimateng Sayyid Ali Al-Khawas sinten Allah yakulu ngendiko sinten Sayyid Ali kang santri ikmali nafsika ngamalo sampean kanggo nyelametne awak sampeyan dewi. Saman sadar besok kula sampean ngalami dino wong tuwa ndak iso nulung anak, anak ndak iso nulung wong tuwa, bojo lanang ndak iso nulung bojo wadon ndak iso nulung bojo lanang, lek pun dino kiamat, lek wonten ngalam kubur iku sik sakit sampean dongakne. Wonten alam akhirat kabeh wis mati sinten ajeng dongakne. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh dhateng bibikipun Sofiyah kala wingi, ya Sofiyah ngamatu Muhammad. Ya Fatimah tu bintu Muhammad angkida. Bibik Sofiyah, bibike Muhammad, Fatimah anak wadone Muhammad, slametno sliramu ing pribadimu wong loro saka nerakane Allah. Fa ini mongko temen setune ingsun Muhammad iku lagi ndak bisa sumugi ingsun ngan kuma saking sliramu wong loro minallah saking siksane Allah sen aku ndak iso nulung sak derengipun syafaatu ulama no akhirat polo selamat mawakmu ikmalin nafsika walatu ngawil pun ngantos setangginan sampean ngalah gharika ngejibne anakku bapakku. Mboten saged. Min sakibin saking kanca, wasaihin guru, wah kula duwe guru ampuh, lha mboten saged. Wong Kanjeng Rasul mboten saged, lha ampun enten akhirat. Wonten ngalang kubur sik saged. Penal kula mengko temen setune saben-saben suwiji mindhung saking kanca, guru, bapa, ibu, sedulur. Yaumai din ing dalam dinane kiamat saknan ono perkara yunih kang nyukupi repotne banget kono wis samae repot diwi-diwi. Dan surat Ngabasa wa ta'ala kelaturakan pa'idha ja'ati sohoh tetkalan teko dino kiamat yauma yafirul mar'u min akhih ing dalam dinane melayu sapa wong suwiji saka dulure wa umi wa abi saka ibune bapake ndak iso nulungi wa sahibati wa bani bojone ya anake ndak iso nulungi dalek sampean ndak usah apik sampean syukur sampean dirone agama sing iso nyametne sampean yakni Islam. Aman roh dhewe lek ndak ngaji sampean ndak percaya. Senes denten niku tenanan. Wong Qur'ane ya genah ngoten. Aman delok surat Abasa wa Tawalan. Bakab, bakana wonten sinten Ka'ab bin Al-Akbar, Ka'ab bin Al-Akbar radhiyallahu yaqulu ndika Ka'ab man sapane wa ahla kala menutup babau lawang tobaté wong bangaso lan durakane wong Allah Ta'ala Allah Ta'ala. Wastafia isin wong minal makhlukin nangking makhluk dunau ndak isin ing Allah azza wa jalla ha sabahu bakal ngisap ing wong kono sapa Allah kisaban sadidan kanthi kisap ingkang sanget babababau malah melahkan cinten Allah marang wong sing ndak duwe wedi marang Allah isin kali Allah taubisan mungkaron kanthi meleh-meleh nekang sengnyengetaken sumanazoro mongko mirsane Allah ile marang kaula kang gak dirasa isin kali Allah nadrul ghadab ningali bendu. Wayakulu dawuh Allah li malaikati datang malaikate Allah, kuluhu malaikat. Ngalapa sira marang wong sing gak dirasa wedi isin marang panjerane ingsun. Kaya baru mongko nuli agi-agi nggawa sinten mongki malaikat kala mau ngalap agi-agi. Payam daru mongko agi-agi ngalap ing manungsa ingkang mboten gadah wedi kali Allah, mboten gadah izin kali Allah, durakane Allah sinten alpu malakin sewu malaikat au yazidun utawa luwih saka sewu. Kaya bayi sabbahu nahu nyeret sinten para malaikat kalau dumateng kaula kang mboten gadah rasa wedi marang Allah lan izin durakane marang Allah ala waji ngatasrene diseret dateng neraka sangir. Kolang diga sapa rawi waya tapatat temengko nuli dadi remuk-remuk piye diye ing dalem tanganipun para malaikat. Pangdur kula aturangen-angen yae ben Adam ya anak putu Adam kula sampean sedaya Kang Santi hal wakok tanah ta tumibo sampean pindalika endang nglakoni duraka dipan sampean delok maksiat delok nopo. Mata sapa amprih sapa ngasampan bi'am ya ilah ing para nabine Allah wa rasul tusane Allah ngasayah piro mukmeno paring pangapura Allah lakad dateng sampan ni ajiliman krona arai wong istafak taka amprih sapa ngasampan bing poro rasul walawau ojo ngejib ni uno sing apik timbang nuwun sewu tobat sak sampane pun maksiat sing sae ngedohi maksiat ngedai duraka. Bakana wonten sinten Yahya bin Mu'adz rahimallah yaqulu ngendika sinten panjenengan Yahya latakun ampun ngantos wonten sampeyan. Khususipun kang santri miman saking golonganipun manungsa. Yabdhu kang meleh-melehake ing manungsa pol minzano trajine ngamal wal kisabulan oleh diitung amal yauma kiamati besok dino kiamat pun ngantos sampean dados golongan ini ku Kang Santri kot balagoni teman-teman teko ingsun apa sing teko ana ahli jami teman setune ahli dino kiamat iku ya anduna padha nyokot sapa puluhum ngabeng ahli dino kiamat anamilahum ing drijini pun hijlan krono isin marang Allah wakayaan isin minallah saking Allah kula sidatin tasaben-saben suwiji kusnuhu utawi susahipun manungsa besok wonten ing dina kiamat niku ngala kodri mafarata tergantung pepekane zaman wonten ing donya mriki. Ati kula wasidin teh saben-saben suwiji kusnu teh susahipun saben-saben wong ku ngalah kodrima tergantung kiraning perkara parata kang pepeka sapa pijambilah ing dalem asane Allah. Tergantung kula sampean nek kon mrikine niki penteng mrikine sampean nuwun sewu laline kathah nggih ta mriko susahe kathah. Ta mriki ilinge kathah, ta mriko bungae kathah. Makana wonten sinten Sayyid Ali Al-Khawas Sayyid Ali Al-Khawas ya kula ndika sinten Sayyid Ali. Mancapane wong bajada lamun nemu wong pinafsi dalam pribadine atine wong kono dang nyanten perkara kang ngajak ditaparuji marang bunga-bunga filbasatin ing dalem ningali pira-pira kebonan. Niku lho mungkin hiburan-hiburan pertamanan-pertamanan. Banaumi akeh turune manisail kusan santane wadon sing ayu-ayu pilparosil wapiati dalam lemek kang dipun sediakan walut sisya bilmpah roti ngau dudut ingkang sae-sae bahwa mau tewang iku gopilun kataipun mekaten kalau lali ngan ahwalil kiamati ila ayakuna min akmalil aulia kejawi para aulia. Para aulia ini ku drumbel mes masipun drumbel tengah awam buatan nopo-nopo saya buatan rumah sotong beriku buatan rumah sotong guna Rupane aladina para auliane sinten wong akeh layu silum kang ndak nglalekaken ing wong akeh nganilah le zikir marang Allah apa sanggilun perkara kang nungkulne eneng apa men boten direwes. Boten mikir napa-napa kejawi mikir Allah pidharene ing dalam dunya akhirat. Pak Lam kula aturi ngertos sampean Kang Santi dalika makaten lampah kang kasebat kala wau ya aki sederek kula walhamdulillah rabbil alamin. Amin akhlakiyem lan iku setengah saking budi pekertinipun para ulama salaf. Adamul iktinak mboten wontenipun mentingaken nemen-nemeni bibina idur kelawan mbangun omah wanakwiya padanipun omah. Sumain wakonga lamun tumiba apa ana kadhaum temen setune salah setunggalipun para ulama salaf dana agawe daron omah iktasorong ringkes mindha saking omah ngalah mayit bangun ing ngatasé omah sing iso nolak lidharati marang darurat pokok ndak kepanasan ndak kudanan ngeten iki supaya sampean syukur Kang sakul sampean sih alhamdulillah siyen para jaman para pisupu-pisupu rumiyin majite niku payonipun papah kurma min gari syukur patin tanpa nganggup indah-indahan edi-edinan mboten mandalika dene temen kondrimanipun para ulama salaf ing adami wujudi makana ora eneng wujuding perkara yakti kang nyukupi dalika mekaten minal kalali saking rezeki halal pados rezeki sing halal orang ketang pokoke iso kanggo ngiyup wis bang adamu tuli amalan boten wontenipun ndawakaken angen-angen ndak rumangsa lek umure nganti teko sak mene taun dadi pala ya dongu mongko ndak ngajak ing para ulama salaf apa kosul awalihim rumangsa cendhek umuripun kala wau yap ngaluna agawe dalika mekaten omah ingkang paes-paes kala wau rumangsa ala ge umurku kare pira alu nggih sujud dhateng Allah ngaten lho para ulama salaf rumiyin makot bana teman-teman jenengaken sinten Sayyidi Ahmad Az-Zahid Sayyid Ahmad Az-Zahid rahimahullah jamingau ing masjid jama'ipun Sayyid Ahmad badarau dalemipun bitinin kelawan ndut batu bin botom masuk bin payon masuk kuzalika dene utai payonipun mengkono omah iku biljarit namung papah kurma dadi pangulima mengko kinawerwan apa anak kulaman teman setune wong adengah kang ngaku-ngaku asolaka gawe bagus kepingin bagus babanan jeneng ne wong albinaing jejenengan almukamah dikukuh ne legahe wonten kalo parhan di bungah-bungah bidunya wonten donya mboten kanggo sediakan tamu mboten kanggo nopo berjuang pauha mongko te wong sing ngaku-ngaku apik lajeng piyambake pun damel omah ingkang kukuh kala wau tinggi bunga-bunga wonten donya iku kadipun garah pindak wau nginten pengakuane lek dekne golek bagus rasane aman apa maneh mantum prapuang adna kang ngaku-ngaku al ingkita anjungkung ilallah mamerjuangne agama dadi kiai pun ngoten. Fainal dalika mongko teman setune mengkono-mengkono omah sing apik kala kukuh iku layali ku ndak pantes biing wong sing jungkung akhiratipun bihalin tingkah napa mawon ila angin kenanipun sampean nggih bangunan sing rasa permanen ingkana lamun ana apa bangunan iku yursidu nyawisaken sapa wong dalika gawe bangunan nganjiati birin saking arah digawe kebagusan wasodako ten sodako tinggi ben tinggi sinau ngaji santri besok ben lawas ndak repot lendandani ndak men gayae paling-paling kare ngapur kenging ngeten kan aman aman gawe bangun wis tak sediakne ben tinggi ngaji ucah kuwi ben kuat timbang besok gaeneh wis gwekne sing kuat besok kari panibasane ngapur mboten apa-apa walah kuwi dalika sepadane mengkono dikanggo jariah kenging Payakunu mongko ana bal bangi superkara kang gelemaken lau marang wong. Alae kamil bina ing atase nguwatake gawe bangunan niku dawuh sodakotik. Nah, dawuh mas sodakoti langgenge sodakoh badha mauti sause matine besok lah aku mati ben kena dinggeni terus. Barang angger mengko ambruk-bruk wis ilang. Senajan aku wis ndek eneng cara ning bocah sir ngaji ben ning kono belajar sinau sekolah ya ben ning kono ben lawas kening nek sampean tujane teng mriku niku ngaten no payaku no bangis sing gremangku bangun apik rasa kuat iku dawa mas sodako tilangenge sodako gak damate sause matine wong kang bangun kama kaya dening perkara wako kang kumibo li sayidi madian kedui gusti kita seh madian wa sayidi abil abbas al-humari ngoten yambaipun jariahipun teng bangunan kanggo jamaah kanggo majelis majisan ngaji madrasa wakdurubomo padanipun sebangsanipun Sayyid Madian saya Sayyid Abil Ngabas Al-Humari rahimahullah palakara jelek tujuane pun dikangge sedekah jariah lek bangun sing kuat kala ndak ana dosa iku majud ala mesti dalika ngatas bangun sing kuat krana tujuan kados ingkang kasebat kajeng lek sampean nggih omah turu Makot marah teman-teman liwat sinten Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jaili Syekh Abdul Qadir Jaili ngalasat sini ngatasi wong suwiji abna Jabni kang bangun sopo wong suwiji darone ngomah wayah umah wayah kumuhang watakan sopo wong suwiji marang gaya umah kalo wau pangsa dah mongkon nuli nembang akan nembang sinten panjenengan pun Syekh Abdul Qadir Jaili yang kulu kalih dawo tawil kan bakare Ata beni bina al-khalideni wa innama Makomu kafiha lau ngakol takolilu Lakot teka nabi zilil aroki kipayatun Limangkana yauman yak tapi hirokilu Tawil Pu'ulun mafa'ilun, pu'ulun mafa'ilun, pu'ulun mafa'ilun, pu'ulun mafa'ilun. Atap ni ana to jeneng ne sampeyan. Binaan ing omah al-Khalidin kaya wong kang sampeyane urip ning donya terus ya. Wena mama komuka sejati ini panggunan sampian pia wonten ing dunia riki kan lau ngakol talamun purun ngangen-ngangen sampian ini koli lu namung sekedik paling bulung puluh tahun ngantos satu tahun aman paling ngake satu tahun pun sampian tinggal lakot kanan teman-teman ono iku pidil arok yang dalem sampean ke umah yang dalem aup-aup pun kayu arak nih lo gamili pun papa kambil kipayatun cukup liman tumrap wong kana kang ono sopo wong yauman ing dalem dino yang tapihi ngutut burene ing wong ngopore kulo bubaran bakali saman tinggal Ata beni bina al-Khalidina wa'in nama Makomu kampiha lau akol takolilu Lakot kanabi zilil aroki kipayatun Limangkana yauman yak tapi hirokilu Mama hadihi dunya bidari ikomatin Mama hiya ila katoriki ila waton Nah ini kok Gak cara wonten hikam Ana Rasulullah teman setune Kanjeng Rasul Sallallahu alaihi wasallam Iku balago tumeka ing Kanjeng Rasul apa anak Usamah bin Zaid niki nuwun sewu Zaid niki anak angkatipun Kanjeng Rasul gadah putra Usamah. Usamah tumbas dan Amat tempo duweke sewulan kalih Kanjeng Rasul lho lho. Usama yo wani-wani tempo sewulan apa umure teko semono to. Ngaten lho. Balagho tumo Kanjeng Nabi apa anak Usama bin Zaid radhiyallahu anhu maiku istara tumbas walidatan ing amat ustawalada ilazarin tempo sesasi pasara mangka wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo dawuh jeneng Nabi Allah tak jambunana ta ora gumun awakmu men Usama ta saking Usama al mustari kang tuku ilasarin marang tempo sewulan walae demi Allah ngono kuwi dawakne umur mboten oleh. Kalau tumbah niki tempo sak menten asal Pak niku padha rumangsa umure dawa. Para ulama kula mboten wonten ning kang rumangsa umure dawa niku mboten wonten. Walai demi apa enak Usama tatama Usama lah tawi lal amal Usama gulungannya wong kang dawane angen-angen daula. Sumakola mengkodau jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walai demi Allah maropa tu ndak ngangkat ing sun kodamai ing delamaan loro ing sun badanunya no ing sun ane teman satu ing sun udinga bisa nyelain ing sun ing delamaan Kanjeng Nabi dan wayah ngangkat sikin kok gimana dunia kuis dek enteng umur nonton kan. Tidak pernah aku engko sakmene pecak mboten. Kata ukbido engko den jabel sapa ingsun, wala patah pun ndak buka ingsun ngaenae ing mripat loro ingsun walono nyono ingsun ane ta maksudku ingsun ukbido ngremaken sapa urung karuan teko semono kadang melek merem wis ndek eneng. Kata ukbido engko den jabel sapa ingsun. Wala lakon tu ndak ngelak sapa ngelek-ngelek muluk. Mulok sapa ingsun badanan tu nyono ingsun ane tepen setene ingsun usi gua bisa ngulu sapa ingsun ning puluhan kadang wis 10 urung ate dilek wis ndek eneng kata ubah to engko den jabe sapa ingsun aja sembrong sesuk-sesuk ape riwayate ndem siji riwayat kata angusa nyereti ingsun bil mauti teko pati engko ge ujug-ujug teko. Bakana wonten sinten Yahya bin Muad, Yahya bin Muad radhiyallahu anhu yakulo ndika sapa Yahya bin Muad mansapane wong jangan lamun ngluwe. Bakasoran nyendekne wong amal angen-angane lam yajid ndak bakal nemu sapa setan-setan mahkan ing panggonan mingkol bisa saking atine wong sing luwe lan ndak ndawakne angen-angen, ndak gegude setan. Ndak aras-arasen ngamal, pumpung sik ana kesempatan. Bakana wonten sinten Dawud Tutoi rahimallahu yaqulun dika Dawud Tutoi min lazimi mantola amaluhu iku setengah saking umume tet langgenge wong kang dawakne angen-angane ayang si yen to lali sapa si wong ayang sia al amal ngamal bagus walipan sing umum wong lek rumangsa umure dawa sesuk-sesuk aku tak lakone apik. Bayu sawipu piambai ngendi-ngendi bitobati kelawan tobat sesok-sesok. Bakana wantin sinten kasan bisri rohimallah yaklun diko kasan bisri. Pandikane pun kasan bisri minsakne kosiri amal ikustan sangking budi pekertine kelakuane wong kang nyendekne amal ayah dunayen tonyono sopong pikuli sein saben-saben suiji. Ukulau kang mangan sapa ing si anau temen kelakuan layah krujun jak metu mimbatine saking wetenge wong ilang alaya dilgosil kejaba ing atase tangane wong kang ngedusi badha mati sawise matine wong raman paham niki. Klebu wong sing nyendhek nangan rumangsa saman mangan bleng durung karo dereng nganti niki medal bik pati teko. Ngene lho maksude. Mati teko maksudnya teng mriku anahu layak ruju mimban durung ati metu sego sing sampean pangan dadi nuwun sewu kotoran sampean wis eneng tangane wong sing ngedusi mayit sampean jadi mayit udah rumah sangatan banama teman setune perkara jamang aku kang ngumpul sapa wong ing maiku layang pau layan tapi ndak bisa ngalaman padang nglumpukne mang kandang rung ati dipangan wis ndek eneng. Oh, mbokne jangan iki anu iki ro nganti dikrungkurung nganti dipandhen. Majama wa anama teman satu ning perkara jamaah kang ngumpulaken sapa yang iku layang tapi ndak ngalaman padhe mo sapa ilagore dibae sing gunakne wong liya. Bamata dona sumangsane nyono sapa ngilap dalikan ndak kaya niku wau. Bahwa tewang kutawilul amal kawila mungkang dawane angen-angen. Bakana wonten sinten Abdullah bin Abbas radhiyallahu mayakulu ngendika sinten Abdullah bin Abbas. Pandikanipun Abdullah bin Abbas maktubun den tulis ngala dhuril kuti ngatasé gigiripun iwak fil bakri wonten ing laut. Ala dhurin nuwati ngatasé gigiripun klomotan menatam ri saking krama apa haza. Rezeki pulanun bin rezeki kula sampean wis ditulis neng kono lho Kang. Bener sa sampean susahne. Maktubun dan tulis ala dhuril kuti ngatasi gigiri iwak bil bakri wonten laut. Wala dhuri nawati ngatasi gigiri kelomotan menatam di sangking kurma apa sing dan tulis. Hada rezeku pulanin bin pulan iki rezekine A anak lanange B. Dadi pala yak puluhu mongkon layak kulo ndak bisa mangan ing rezeki kang ditentokne Allah dateng A sapa wairul ya ndak perlu saman susah ne ndak perlu saman uber wa ma dalika satane mangkono kang tinutur pal kharis mongko te wong kang banget demene nyajita idu nemen-nemeni waya kopo lan wedi sapa kharis wong kang demet bangene donya ngalar rezeki kuwatirne rezekine ayaku dae ento ngalap ing rezekine wong kang bronto donya sapa garu mugi dicano kaya nuti kae ngreka daya dadosipun ngreka daya wong liya paklam kang santri kula aturi ngertos sampean dalika mekaten ingkang kasebat kajeng kula manpangatipun sampean ndak tulul amal manpangatipun sok ndak banget demenipun kula saged nenangaken teng pikir sampean tur sedaya kula sampun dipun tulis ing ajeng kula wau dibedawaken Abdullah bin Abbas maktubun ala dhuril kuti bil bakri wala dhuril nawati min atami hadza rezeki kula ning rezeki kula sampean wis ditentokne Allah mriku. Paklam kula aturi paham sampean dalika makaten pitutur ingkang kasebat ngajeng kula wau ya aki sederek kula. Alhamdulillah kabeh puji kula kagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani wa alam kabeh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana faqwil ilmu 'alimi walimu ta'alimina tawil umrahuma wasakhik ajasadahuma fafidiskahuma kusnuhatima matuma ya Allah salim lahuma mengkoli balain di dunia wa akhirah wa mengkoli fitnatin wa mengkoli hamin wa mengkoli kurubin bijaika ya Allah wa safa'ati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbana.